Kemudian pembahasan berikutnya, Ibnu Qudamah rahimahullah, babul muhtar. Bab orang yang terdesak. Di sini beliau terangkan beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang kondisi darurat, terdesak. Baik, ada 6 pembahasan. Yang pertama, definisi al-muhtar. Al-muhtar itu keterdesakan, di mana tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya itu. Nah, ini yang disebut dengan muhtar. Karena memang di pembahasan makanan yang haram boleh untuk dimakan, itu hanya dibolehkan untuk orang yang muhtar saja, orang yang terdesak saja. Iya. Adapun kalau hanya sekedar hajat, maka itu tidak diizinkan. Nah, itu Ibnu Qudamah menjelaskan di sini khusus pembahasan orang yang muhtar, dia terdesak untuk memakan makanan yang syariat telah menjelaskan keharamannya. Ya, terdesak misalnya dia makan babi, dia makan bangkai, atau yang semisal dengan itu. Baik, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, وَمَنْ اِطْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا مُحَرَّمًا فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ. Apabila dia terdesak di makhmasah, dalam suatu kelaparan. Ya, ini 2 syarat ya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, فَمَنْ اِطْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Siapa yang terdesak, sebutkan syarat terdesak, في مخمصه, dan dia dalam keadaan kelaparan, غير متجانف لإثم, dengan tidak sengaja berbuat dosa. Ya, jadi ini 2 syarat ya, kalimat tidak sengaja berbuat dosa ini taukid, menegaskan bahwa dia terdesak. Jadi 2 syarat, dia ada terdesakan, dan yang kedua dia dalam keadaan kelaparan. Ya, kalau terjadi hal tersebut dia makan makanan yang diharamkan, Allah telah menyebutkan fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Baik. Kata beliau, alam yajid illa muharraman, dia tidak ketemukan kecuali makanan yang diharamkan. Falahu ayyakula minhu ma yasuddu ramaqahu, maka dia boleh memakan makanan yang menghilangkan ramaknya. Maksudnya apa yang menolak kematian itu. Oke, jadi kalau misalnya dia terdesak sudah kelaparan, kalau tidak makan mungkin dia mati. Maka dia hanya boleh makan sekadar yang membebaskannya dari kematian saja. Yang mengangkat daruratnya. Dan dimaklumi bahwa darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Iya. Diukur sesuai dengan kadarnya. Baik. Jadi kapan daruratnya sudah hilang, maka tidak dihalalkan hal tersebut baginya. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, dan ini jelas ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa in wajada muttafaqan ala tahrimihi wa mukhtalafan fihi, akala min al-mukhtalafi fihi." Ini beliau terangkan di sini tentang mengukur derajat keharaman. Bagaimana cara mengukurnya? Ya. Ini beberapa ketentuan ya disebut oleh Ibnu Qudamah. Kalau dia dapatkan sesuatu yang disepakati tentang keharamannya. Anggaplah misalnya babi. Sepakat ya tentang keharamannya. Wa mukhtalafan fihi. Dan dia dapati hal yang diperselisihkan. Apakah itu boleh atau tidak. Anggaplah misalnya dia dapat ta'lab, serigala. Jadi ada babi, ada serigala. Iya. Yang mana yang dia makan? Babi atau serigala? Kata Ibnu Qudamah, akala minal mukhtalafi fihi. Dia makan dari yang diperselisihkan. Karena ini bahayanya lebih sedikit. Nah. Kemudian kata beliau, fa illam yajid illa ta'aman di ghairihi bihi. Apabila dia tidak mendapatkan kecuali makan, makanan selainnya milik orang lain, mitlu daruratihi, dan dia di kondisi sama dengan daruratnya, lam yubah lahu akhduhu, tidak boleh dia mengambilnya. Tidak boleh dia mengambilnya. Iya. Jadi kalau misalnya dia dapati ada orang di kondisi darurat sama dengan dia, orang ini punya makanan, kalau dia tidak makan makanannya, dia akan mati. Maka di kondisi yang seperti ini tidak boleh dia mengambil makanan tersebut. Sebab dua-duanya di posisi sama, di kondisi darurat. Tidak boleh dia makan makanan orang. Itu tidak dihalalkan baginya. Nah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kana mustaghniyan anhu akhadahu minhu bi thamani. Kalau misalnya pemiliknya orang yang tidak membutuhkannya, tidak memerlukannya, maka diambil dengan harganya. Iya. Diambil dengan harganya. Jadi dia bayar. Dia bayar hal tersebut. Kalau memang dia perlukan. Orang itu tidak memerlukannya. Pemiliknya tidak memerlukan. Maka diambil. Diberikan bayaran. Ini kalau dia mampu membayarnya. Kalau dia tidak mampu. Ya. Dia mengambil sekadar kecukupannya. Dan memang memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau dia memiliki kelebihan, hukumnya adalah wajib. Iya. Hukumnya adalah wajib. Baik. Tapi kalau dia mampu membayar, dia bayar. Fa'in mana'ahu minhu, akhadahu minhu qahran. Walaminahu lahu mata qadir. Nah, kalau misalnya si pemilik makanan ini menahannya, dia tidak mau memberi, maka dia boleh mengambilnya secara paksa. Setelah dia makan, nanti dia ganti harganya. Dia ganti harganya apa yang selayaknya dengan barang tersebut. Baik, demikian. Jadi di sini beliau terangkan ya, kalau misalnya dia dapati ada orang bawa makanan, maka dilihat keadaan orang ini yang membawa makanan ini. Kalau keadaannya sama dengan dia, sama-sama perlu makanan, kalau tidak makan mati, maka di kondisi ini tidak boleh diambil makanan orang. Iya. Karena mereka kondisinya sama. Tapi kalau si pemilik makanan tidak memerlukan makanan itu, ya, maka di sini boleh dia mengambilnya dengan membayarnya. Kalau dia tidak mau memberi, boleh dia paksa diambil. Boleh dia paksa untuk mengambilnya. Nanti dia ganti. Dia bayar. Nah, ini kalau memang dia mampu untuk membayarnya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya, sudah kita terangkan bahwa memberi makan kepada orang yang kelaparan itu adalah hal yang diwajibkan kalau seorang memiliki kelebihan. Baik. Kemudian kata beliau, fa in qutila al-muqtar fa huwa syahid. Iya. Kalau orang yang terdesak ini terbunuh, maka dia mati syahid. Iya. Kenapa dia dihitung mati syahid? Karena makanan yang akan dia rampas, walaupun itu milik orang, tapi orangnya tidak memerlukannya, pada saat itu makanan tersebut berubah menjadi hak orang yang terdesak ini. Berubah menjadi haknya, berubah menjadi miliknya. Jadi kalau dia berusaha untuk mendapatkan haknya, miliknya, kemudian dia mati karena hal itu, maka dia dihitung mati syahid. Dihitung mati syahid. Ini masuk ke dalam keumuman hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kata beliau, wala qatilihi damanuhu. Terhadap orang yang membunuhnya, dia wajib membayar daman. Ya, sebab dia tahu ini orang muttar. Andai kata dia tidak terdesak, tidak mungkin dia rampas makanan itu. Dia tahu. Tapi tetap dia bunuh. Maka orang yang membunuhnya wajib membayar daman. Itu wajib dikisas atau dia membayar dia. Nah, Wa in qutilal mani' fala dhaman. Baik itu kalau yang merampas, orang yang terdesak yang merampas terbunuh. Bagaimana kalau si pemilik makanan yang tidak mau memberi itu yang terbunuh? Ya. Kata Ibnu Qudamah, in qutilal mani', kalau si penahan, orang yang tidak memberi makanan ini, ya, dia yang terbunuh, fala dhamana fihi, maka tidak ada tanggung jawab terhadap orang yang terdesak yang membunuhnya itu. Nah, karena memang dia melakukan hal tersebut di atas suatu hal yang diperbolehkan. Kemudian, selesai sudah ini ya, sekira jelas yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kemudian beliau terangkan hukum berobat dengan hal yang diharamkan dan meminum khamar karena haus. Ya, kata beliau rahimahullah, wala yubaku tadawi bi muharram, dan tidak dibolehkan ya berobat dengan hal yang diharamkan. Ya, ini beliau ingin tegaskan ya bahwa berobat dengan hal yang diharamkan itu tidak ada kata darurat. Tidak ada kata apa? Darurat. Jadi dia katakan, oh saya berobat dengan hal yang diharamkan, sebab ini darurat. Tidak. Karena hal yang diharamkan itu tidak bisa menjadi obat. Tidak bisa menjadi obat. Karena dia tidak bisa menjadi obat, maka tidak bisa dipakai dalam kondisi darurat. Ya, sebab darurat itu hal yang mengangkat daruratnya. Dan ini hal tidak mengangkat daruratnya. Karena itu tidak diperbolehkan. Ya, tentang khamar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laysa bidawa walakinnahu da. Sungguhnya khamar itu bukan obat, tetapi dia adalah penyakit. Dia adalah penyakit. Maka demikian pula segala benda yang dia bukan tidak bisa menjadi obat, ya, tidak dibolehkan walaupun di kondisi dia darurat. Sebab tidak mengangkat daruratnya. Baik. Nah, ini makna tidak bolehnya berobat dengan hal yang diharamkan. Ya, didukung di dalam hadis-hadis. Ada hadis khusus, ada hadis umum. Dan ada ketentuan-ketentuan umum di dalam hal ini. Nah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala syurbul khamar liman atash. Dan juga tidak dihalalkan meminum khamar bagi orang yang kehausan. Iya. Karena khamar itu tidak menghilangkan dahaga. Ya, dia kehausan misalnya. Iya, kehausan. Kemudian dia minum khamar untuk menghilangkan dahaganya. Nah, ini tidak mengangkat daruratnya. Karena khamar tidak menghilangkan apa? Tidak menghilangkan dahaga. Iya. Kemudian kata beliau, wa yubahu daf'ul ghusah biha idza lam yajid ma'an ghairaha. Iya. Dan dibolehkan untuk menolak ghusah darinya. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya ada ghusah di sumbatan di lehernya, iya, harus dia masukkan dari benda cair untuk melewatkan sumbatan ini, ya, turun ke pencernaannya. Ya, kalau dia tidak lewatkan, ya malum ya, orang yang tersumbat lehernya bisa apa? Bisa mati. Ya. Dan dia tidak ketemukan kecuali khamar saja. Boleh atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, wa yubah, dibolehkan di sini pakai khamar untuk menolak ghusah. Idza lam yajid ma'an ghairaha, apabila dia tidak mendapatkan benda cair selain daripada khamar. Ya, sebab di sini kadar daruratnya bisa terangkat dengan apa? Dengan dia meneguk khamar itu akan turun nanti sumbatannya, bisa terangkat. Ya, berbeda dengan orang yang kehausan. Kalau dia minum khamar tidak ada manfaatnya, dia tambah apa? Tambah haus. Iya. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang orang yang terdesak. Nah, dan di sini beberapa ketentuan tentang orang yang terdesak yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini hanya ada kaitannya dengan pembahasan makanan yang sudah berlalu ya, makanan dan minuman. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang babun nadar.